Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai bab apa? Sujud sahwi sudah lewat, sekarang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Rafi'i, Pak Jagat, Pak Tegun, Pak, wah ini Mas Afif. belum bapak-bapak nih, tapi udah bapak-bapak sekarang ya, anak udah satu Viv ya. Belum, kita lanjutkan teman-teman bacaan kita yang dia terhenti di pertemuan sebelumnya tentang sekarang faslun khamsata awqat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kalau suaranya Afif belum punya anak. Yang rajin Fib bikinnya gitu. Jangan males-malesan. Jadi kalau suaranya kurang bagus tolong diinfokan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa khumsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab ba'da salati subhi hatta tatlu' asyamsu wa inda turu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin wa idha istawat hatta wa ba'da al-asri hatta taghrub asyamsu wa inda al-ghurubi hatta yatakamal ghurubuha. Faslun, fasal ini membahas wa khamsu aw wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Ada lima waktu la yusalla fiha yang tidak boleh kita salat di dalamnya. Lima waktu yang orang tidak boleh salat di dalam. Jadi salat adalah ibadah, pengerjaannya harus disesuaikan dengan ketentuan syariat, istrinya harus tauqif, harus ada dalil pensyariatannya. Maka kalau tidak ada ya jangan dikerjakan. Nah ada lima waktu sholat di mana sholat tidak boleh dikerjakan. Illa kecuali sholatun laha sababun. Sholat yang punya sebab. Nanti kita jelasin sebabnya maksudnya apa. Yang pertama ba'da sholati subhi. Yaitu setelah sholat subuh nih waya gini sekarang. Hatta tatlu asyamsu. Sampai terbitnya matahari. Jadi dari mulai ba'da subuh, orang yang sholat subuh sampai terbit matahari, enggak boleh dia sholat lagi. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal. Yang kedua, inda tulu'iha ketika terbit, hatta tatakamal sampai sempurna. Apa maksud sempurna? Jadi ketika terbit itu kan baru nongol, kalau kita lihat di ufuk, matahari nongolnya cuma berapa tuh, 2 derajat. 3 derajat sampai akhirnya full bulatan matahari ada di atas ufuk itu baru boleh sholat. Jadi inda turu'aha ketika terbit itu kan jalan deh. Sebenarnya sih biasa aja ya, cuman karena kita nih ada di daratan gitu ya. Kita enggak kelihatan apa yang di bawah ufuk 0 derajat tuh kita enggak kelihatan. di bawah 0 derajat, di bawah ufuk kita nggak kelihatan. Nanti matahari mulai naik, naik, naik, naik. Nah, itu ketika naik jangan sholat. Jadi dia mulai ba'da subuh udah nggak boleh sholat lagi, kecuali sholat yang punya sebab, nanti kita jelasin sebab. Sampai kemudian dia naik gitu, sampai naiknya bulatan. Jadi pas di atas ufuk, itu udah bulatan sempurna. Hatta tatakamal wa tartafi aqdra rumhin. Sampai naiknya itu tatakamal, sempurna. Bulatan matahari udah sempurna bulat, wa tartafi, dan mulai meninggi, qadra rumhin, sekedar panjang tombak. Nah, maka itu ini waktu terlarang tuh ya. Makanya saya termasuk yang kurang suka orang sholat syuruk. Bukan kurang suka, orang kurang paham tentang sholat syuruk. Ntar kita jelasin gitu. Karena buat saya sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya dicepetin gitu. Karena fadilah yang disebutkan tentang sholat syuruk itu juga fadilahnya sholat duha. Jadi sholat syuruk itu sejatinya tidak ada. Karena ainul waktunya, inti waktu sholat syuruk itu waktu terlarang. Dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari, sampai tatakamal sempurna qadra rumhin, yang tingginya sekitar panjang tombak. Ini tombak nih. Dulu kan produsen tombak cuman atu ya. Dulu zaman Imam Taqiyuddin Alis nih bikin Kifayatul Akhir nih, zaman apa jauh sebelum itu tombak tuh cuman pabriknya cuman atu. Jadi ukuran tombak mirip semua. Kalau sekarang kan beda merek, beda panjang kan ya. Kita beli panahan aja sekarang, beda pabrik, beda tuh buletannya. Panjang panahnya tuh, kalau panjang panah sama semua ya. Karena itu kan ukuran standar internasional. Nah, tombak juga kalau sekarang kayaknya sama ya, standar. Enggak ya, beda kalau tombak nih. Pokoknya tombak tuh ukurannya sama semua dulu gitu. Jadi panjangnya sekitar itu. Standar lah ya tombak. Jadi ketika itu matahari mulai meninggi, tancepin tombak di pantai. Kalau kita di pantai ini kan ke ufuk deket banget nih, kelihatan nih langsung ufuk gitu ya, 0 derajat. Tancepin itu depan di pantai, kita lihat mataharinya udah di atas tombak apa belum gitu. Ya seukuran mata kita, karena kalau ukuran aslinya matahari dari mulai ufuk ke atas itu kan sekian puluh, sekian ratus kilometer kan. Cuman yang kelihatan sama kita nih, kita tancepin tembok, tancepin tombak, kita lihat mata. Nah, itu namanya waktu syuruk gitu. Itu waktu syuruk, itu namanya waktu di mana orang sudah boleh sholat. Nah, orang yang dikatain sholat syuruk itu juga gitu, nongkrongnya sampai hatta tasyruqu syam, itu kan gitu kata Nabi Muhammad. Sampai matahari itu mulai syuruk. Syuruk itu artinya kan timur. Timur itu berarti dia kelihatan di timur. Kalau dia belum kelihatan di timur, ya belum sholat. Masih setengah, masih 2/3 jam. Gitu. Maka yang benar itu sholat duha di awal waktu. Bagi sebagian orang ya. Bagi sebagian ulama, saya mengamini itu, termasuk Imam Al-Ghazali, bahwa itu namanya sholat duha di awal waktu. Disebutkan nanti dalam beberapanya. Karena kalau itu sholat ketika terbit, kagak boleh. Itu inti waktu terlarang itu ya ketika terbit. Gitu. Jadi inti waktu terlarangnya itu ketika terbit. Kok ketika terbit malah ada sholat? Kagak boleh. Gitu. Maka yang benar tuh bukan sholat syuruk, tapi sholat duha di awal waktu. Ini omongannya bisa diberdebatin sama orang. Ini omongan aneh ini bisa diberdebatin sama orang. Tapi aneh juga punya alasan bilang kayak gitu. Yang benar itu sholat duha di awal waktu. Gitu. Nah, ulama, beberapa ulama yang bilang itu sholat syuruk, karena seperti ada taqid, ada ikatan yang disebutkan dalam hadis kan. Dalam hadis kan disebutkan orang yang sholat subuh, kemudian yajlis, dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dosanya diampuni dan pahala seperti haji dan umroh. Kan gitu tuh bunyi hadisnya Uqamakwala sallallahu alaihi wasallam. Itu kan juga tidak berarti gitu. Tidak berarti bahwa itu sholat syuruk. Ya memang iya sih ada ikatan sholat syuruk, tapi karena melihat inti waktu itu adalah waktu terlarang, maka ya kalaupun mau sebut sholat syuruk bukan pas lagi terbit-terbit juga. Ini kan baru bunyi nih, biasa kalau di masjid bunyi teng-teng gitu. Nah itu bunyinya tuh bunyi terbit apa emang udah matahari udah naik. Kalau matahari baru terbit ya jangan sholat dulu, belum boleh itu. Ini aneh punya kejadian, Fit, di mana? waktu ngisi kajian subuh di mana tuh? Setu Bekasi. Bukan Setu, ini Hankam, Hankam. Kan ada Setu tuh. Jalan Hankam situ. Nyambung kan sama jalan Setu Cilangkap tuh. Gitu. Di perumahan apa lupa gitu masjid. Kita lagi ngajar, Fib. Lagi ngajar, lagi ngasih materi, bunyi. Nah, tet gitu. Kalau aneh kan udah biasa ya. Kalau lagi ngajar bunyi kagak bunyi, terusin terusin aja. Terusin ngajar terusin kan gitu. Bunyi juga aneh terusin gitu. Ya bunyi mati bang bunyi doang, kita mengajar terusin. Aneh lagi ngajar begitu diterusin, tek. Ditegur sama orang. Gitu. Ustaz ditegur sama orang. Lagi ngajar ditegur. Ustaz. Teriak lagi negur. Ustaz syuruk ustaz gitunya. Aneh jadi diem tuh. Saya tuh aneh jadi diem. Ah, aneh tanya, iya syuruk terus kenapa? Udah ustaz ngajinya udah berhenti. Wah, orang tua gitu. Kita kan gak enak negornya kan orang tua. Berhenti ngajinya. Aneh kan bingung nanya lagi. Kan baru pertama ke situ. Ini sholat suruk dulu, terus ngaji terusin, apa udah berhenti aja. Soalnya gue aneh belum beres tuh, ngajar belum beres, materinya belum beres. Gak usah, kalau udah sholat suruk, udah kita gak ngaji lagi, udah bubar. Waduh, udah deh habis itu deh. Ya kan, yang namanya kita kan manusia juga kan ya, digituin ya sewab juga. Ya cuman bagaimana orang tua agak ngerti. Jadi sholat syuruk tuh sejatinya sholat duha di awal waktu. Karena inti waktu sholat syuruk tuh adalah waktu terlarang. Qadra rumhin. Begitu Viv ya, ukuran tombak tuh begitu maksudnya. Jadi seukuran yang kelihatan oleh mata. Nih kita tancepin di atas tanah, di ufuk, pantai begitu. Kemudian kita lihat matahari udah mulai tinggi. Nah itu waktu boleh orang boleh sholat. Hatta tertafi, hatta tatakamal wa tertafi qadra rumhin. Wa idha istawat hatta tazul. Yang ketiga, wa idha istawat hatta tazul. Mataharinya mulai istawat. Istawat itu pas berada di atas kepala manusia. Yang kalau kita lihat, kita enggak punya bayangan kecuali kita injek sendiri. Bayangan kita enggak panjang ke kanan, enggak panjang ke kiri. Tapi beberapa tempat ada di mana kalaupun waktu istiwa dia punya bayangan yang agak miring. Entah itu ke barat, entah itu ke timur gitu. Hatta yang waktu itu kita jelasin di bab waktu sholat. Kita bifayatul akhir. Wa idza istawat hatta tazul, yang ketiga waktu di mana matahari istawat pas berada di ke atas kepala manusia, hatta tazul sampai dia tergelincir ke arah barat gitu. Jadi bayangan kita udah kelihatan maju ke timur sekian senti, nah itu udah boleh sholat. Tapi pas berada di ke atas kepala kita itu matahari, kita belum boleh sholat. Wah, badan itu sebentar ya, istiwa itu cuma sebentar, kira-kira enggak nyampe 2 menit kali ya. Sebentar lah pokoknya gitu. Wabadal asri, dan juga yang keempat setelah sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai terbenam matahari. Wa indal ghurub, begitu juga ketika terbenam, hatta yatakamala ghurubuha, sampai tenggelam sempurna. Jadi matahari dari mulai abis asar udah enggak boleh sholat. Matahari terbenam belum boleh sholat. Matahari setengah terbenam belum boleh sholat. Sampai berapa? Sampai terbenamnya itu sempurna. Setelah terbenam sempurna, masuk waktu maghrib. Gitu. Boleh dah kita sholat. Nah, ini kalimatnya Syekh Taqiyuddin Syekh Abi Syuja'. Ahlan Pak Rahman. Waalaikumsalam Ali. Fahim. Satu Fahim boleh ditarik lagi itu. Pesan ditarik. Kalau di WhatsApp judulnya pesan dihapus. Di YouTube pesan ditarik. Mana tu? Al-awqatul lati tukrahu sholatul lati la sababalaha fiha khamsatu asya. Waktu-waktu di mana sholat tukrah dilarang. Ini tukrahnya ini nanti kita jelasin. Maksudnya tukrahnya ini makruh, makruhnya tahrim. Yang dimaksud makruh ini makruh keharaman atau tibang makruh doang. Ntar kita jelasin. Ada pembahasannya di belakang. Waktu-waktu di mana sholat terlarang, allati la la sababalha, yaitu sholat yang tidak punya sebab, fiha khamsatu asya, fiha khamsah, yaitu ada lima waktu. Talasun tata'allaq bi zaman, tiga waktu berkaitan dengan waktu, dengan masa. Wahia waktu tulu'i syamsi, yang pertama yaitu waktu ketika terbit matahari, hatta tertafi' qadru rumhin, sampai meninggi qadru rumhin, seukuran tombak. Seukuran tombak. Hadza huwa sahihu, dan inilah pendapat yang sahih al-ma'ruf. Jadi yang benar itu memang waktu sholat terlarang dari mulai terbit sampai kira-kira meninggi seukuran tombak. Itu yang benar. Wa huwa sahihul ma'ruf. Inilah pendapat yang sahih, yang ma'ruf. Artinya yang terkenal, yang dikenal oleh kalangan ulama Syafi'iyah. Wa fi wajhin, akan tetapi dalam pandangan ulama lain, tazulul karahatu, hilang larangannya itu, bitulu'i qarsi syamsi bitamamiha. Wa fi wajhin, dalam pendapat yang lain, pendapat ulama Syafi'iyah, tazulul karohah, hilang itu kemakruhan sholat, hilang keharaman sholat, bitulu'i qarsi syamsi bitamamih, dengan terbitnya qars. Qars itu buletan ya. Qars itu kalau bahasanya sekarang CD, DVD itu namanya qars. Maksudnya buletan bitamami, bitulu'i dengan terbit qarsi syams, qarsi syams, buletan matahari, bitamami dengan sempurna. Jadi enggak usah nunggu naik seukuran anak tombak, udah ada buletan semuanya di atas ufuk, udah boleh sholat. Ya, itu fi wajh. Itu dalam pendapat yang lain. Tapi fi wajh itu, Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, nyebutnya gak pakai kila. Tapi fi wajh, ini dalalat bahwa ini juga pendapat yang diamalkan, yang kuat juga. Gitu. Kalau itu pendapat lemah, pasti ngomongnya pakai kila. Gitu. Walaupun tidak selalu begitu. Itu yang pertama. Waktul istiwa, yang kedua yaitu waktul istiwa, waktu di mana qa'imul zahirah, matahari pas di atas kepala. Hatta tazula syamsu, sampai tergelincir matahari ke barat. Jadi matahari teng, itu juga berhenti waktu duha. Jadi waktu duha itu dari mulai waktu meningginya matahari terus sampai kapan? Sampai matahari pas di atas kepala, hilang waktu duha, udah enggak boleh sholat lagi. Setelah atas matahari mulai turun ke barat, masuk waktu zuhur. Jadi sholat duha itu dari mulai jam 7 boleh, jam 7:30 iya, jam 9 bagus, jam 10 juga enggak masalah, jam 11 juga boleh gitu. 11:30 juga boleh sholat duha. Cuman kalau 11:30 tuh malaikat udah mau nyatet, udah mau tutup buku tuh. Udah mau balik lagi gitu. Dia udah mau, "Ah, gua udah mau balik, lu baru sholat," gitu. Dia itu ngomong kagak nih. Sholat duha jam 11:30 gitu. Sholat sunnah hadiah. Nah, nanti ada sholatul unsi namanya. Sholatul unsi itu nanti kita bahas di sholat sunnah. Saya nggak tahu ya, kifayatul akhir ini nyebutin nggak sholatul unsi. Sholatul unsi itu sholat kita untuk kasih hadiah orang yang sudah wafat. Dan itu kita nggak nemu selain di madhab Syafi'i. Cuman saya nggak tahu kifayatul akhir nyebutin apa enggak. Nanti ada waktunya kita nyampe pada sholat sunnah. Tapi kalau adakah sholat sunnah hadiah, ada. Namanya sholat sunnah unsi. Dan itu khusus Syafi'i saja. Madhab lain gak punya. Dan di antara ulama Syafi'i pun tidak semua nyebutin. Gak semua nyebutin. Nah, saya gak tahu kifayatul akhir nyebutin apa enggak. Jadi sholat yang kita kerjakan, pahalnya kita hadiahkan. Dan itu sah-sah saja. Ihda ushawab itu kan sesuatu yang legal dan boleh. Kan gitu, kita punya ibadah sebagaimana kita baca Al-Quran, Al-Quran kita hadiahkan pahalanya kepada Fulan bin Fulan, dan itu juga sama, sholat juga sama. Tapi nanti kita bahas di sholat-sholat sunnah insyaAllah. Wa'inda al-isfirar hatta yatimma ghurubiha, dan yang ketiga yaitu waktu terlarang, inda al-isfirar, ketika matahari terbenam, langit mulai menguning. Nah, langit menguning, matahari turun tapi belum sempurna. Hatta yatimma ghurubuha, sampai sempurna terbenamnya. Sampai benar-benar hilang itu bulatan matahari. Wa hujjatu dzalika, dan dalilnya. Berarti soal terbit matahari ada dua pendapat yang bisa diamalkan. Pertama pendapat sampai dia mulai meninggi seukuran tombak. Ada pendapat gak usah menunggu tinggi. Udah nongol semuanya bulatannya di atas ufuk, itu udah boleh sholat gitu. Kalau yang di atas matahari semua sepakat. sampai terbenam juga enggak ada perbedaan. Wa hujjatu dzalika, dan dalilnya itu marwahu Muslim an Uqbah. Hadisnya Imam, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, thalathu sa'atin, tiga waktu, kana yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang kita, an nusalliya fihinna, salat di dalam waktu tersebut, aw naqburu fihinna amwatana, atau kita nguburin mayit-mayit kita, maksudnya menguburkan jenazah di waktu tersebut, hina tatluqu asy-syamsu, yang pertama ketika terbit matahari, bazighatan. Bazighatan itu secara terang. Bazighah itu maksudnya terang. Ya kan, matahari kalau terbit terangnya kelihatan. Hatta tartafi'a, sampai dia mulai meninggi. Wa hina yaqumu qa'imud dhahirah, yaitu hina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika matahari pas di atas kepala. Hatta tamila asy-syamsu, sampai tamil, sampai matahari itu mulai condong ke barat. Wahina tadayyafu asyamsu lil gurub, dan ketika tadayyaf, tadayyaf itu ya tahayya, bersiap-siap, asyamsu lil gurub, untuk terbenam, maksudnya ketika mulai turun. Wa makna tadayyaf tamil, makna tadayyaf, maknanya tadayyaf itu tamil, condong. Wa minhu dhaif, dan di antara makna condong itu, makna tadayyuf yang artinya condong, adalah ad-dhaif, yaitu tamu. Kenapa tamu? Li'annal madhifa yamiluhu ilaihi. Karena orang yang ditamui, ditamui, orang yang mendapatkan tamu, yamiluhu ilaihi, dia condong. Maksudnya dia layanin tuh gitu. Jadi tadayyuf itu dhaif. Dhaif itu artinya condong. Kenapa dikatakan condong? Karena si tuan rumah, yamilu ilaihi, condong kepada dia. Yamil ilaihi, dia condong kepada. Begitu juga matahari dikatakan tadayyaf lil ghurub, dia condong untuk terbenam. Mulai terbenam. Ya, kalau kita rumahnya di, kalau sekarang susah yang lihat ini ya Viv ya. Banyak kontrakan, banyak kontrakan, banyak jemuran, ada antena, macam-macam gitu. Tapi kalau kita ke daerah mana gitu yang lega, langitnya lega banget gitu ya. Enggak ada jemuran, enggak ada layangan, enggak ada bangunan, enggak ada kontrakan, enggak ada apartemen, lega banget langitnya, kelihatan tuh. Uf. Kalau di sini susah, Jakarta. Li'anna al-madhifa yamiluhu ilayhi wa tadayyaf bita'in maftuhah. Tadayyaf itu nulisannya bita'in maftuhatin, dengan ta' yang difathahkan binuktataini, dengan nuktah dua, binuktah dengan dua titik. Ini disebutin begini karena dulu kan model pencatatan hadisnya kagak pakai fath, enggak pakai titik, maka dijelasin bita'in maftuhatin binuktataini, dengan ta' yang difathahkan binuktataini, dua fathah, titiknya dua. Ta' min fawqin, titiknya di atas, kalau di bawah ya. Waya'in binuktataini min tahtin, dan ya dengan dua titik di bawah, ba'da dhadil mu'jam, setelah huruf dhad al-mu'jam. Ad-dhad al-mu'jam itu huruf dhad. Al-asha al-muhmala, jadi al-muhmala sama al-mu'jama. Al-mu'jama itu dhad yang ada titik. Jadi kalau ada dua huruf yang hurufnya mirip, nah gitu. Shin, sin. Dot, so, do, do. Itu nyebutnya kalau ada titiknya disebut al-mu'jamah. Kalau nggak ada titiknya al-muhmalah. Begitu. Itu penjelasan ulama dulu ketika dulu belum ada titik. Itu kalau nggak ada titik kan bacanya susah nih. Nah, maka ditambahin al-mim, ain, jim, mu'jamah. Begitu. Wal-muradu bid-dafni, dan yang dimaksud nguburin dalam hadis tersebut, fi hadhihi al-awqad, dalam waktu ini, ayyataraqqaba asy-syakhsu hadhihi al-awqat li ajli dafni al-maut fihi. Ayyataraqqab, yaitu yataraqqab itu nunggu-nunggu, menantikan. Yataraqqab itu artinya menantikan. Jadi yang dimaksud larangan menguburkan yaitu ayyataraqqab, emang menantikan. Ini jenazah udah siap nih habis johor, entar nungguin habis asar. Ah, itu yang enggak boleh. Ayataraqqabu syakhsu, yaitu seseorang menanti-nantikan hadhil awqat, waktu-waktu ini, li ajli dafnil mauta, untuk menguburkan jenazah fihi, di dalam waktu tersebut gitu. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau emang jenazahnya ada sekarang gitu, dan itu kalau emang bisa dinantikan setelah waktu terlarang apa namanya selesai, itu kan lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya banyak gedung iya, Dianyer enak gitu. Dianyer enak. Iya Dianyer kalau di pantai, Dianyer yang villa ya kagak kelihatan juga. Wa sababul qarahati, sebab kenapa ini dilarang, kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, annahu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna syamsa, sebab kenapa salat di waktu tersebut terlarang. Qala, beliau mengatakan, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan, ketika matahari terbit itu, wa ma'aha qarnus syaitan, itu berbarengan dengan tanduknya setan. Fa'idha irtafa'at qafaraqaha. Nah, jadi hina asy-syamsa, inna asy-syamsa tatlu'u, sesungguhnya matahari terbit itu, wa ma'aha, dan selalu ketika matahari terbit itu, qarnu syaitan, ada berbarengan dengan tanduk setan. Fa'idha irtafa'at, kalau mataharinya udah mulai tinggi seukuran tombak itu, faraqaha, tombaknya hilang. Faraqaha, tombaknya tanduk setannya faraqaha, memisahkan, hilang gitu. Fa idza stawat, kalau matahari mulai berada di atas kepala manusia, qaranaha, tanduk setan ikut lagi. Fa idza zalat, kemudian ketika sudah mulai tergelincir, faraqaha, tanduk setannya hilang lagi. Fa idza danat lil ghurub, kalau matahari udah mulai dekat ke terbenam, danat, mendekati lil ghurub untuk terbenam, qaranaha, tanduk setan ada lagi. Fa'idha ghorobat, kalau udah benar-benar terbenam, fa'roqoha, tanduk setannya hilang. Gitu. Jadi ada tanduk setan. Ini artinya apa nih tanduk setan nih? Kalau saya ya, gitu ya. Kalau belajar hadis yang model informasi ukhrawi kayak gini, kalau nggak ada yang jelasin, ya udah. Maksudnya kalau nggak ketemu guru yang jelasin, ya udah. Kalau itu terlarang, terlarang. Urusan ada tanduk setan, bodo amat. Maksudnya bukan bodoh amat, iya emang ada tanduk setan, apa maksudnya tanduk setan, pokoknya ini di waktu terlarang, udah gak usah sholat, gak usah nyari-nyari kenapa sebabnya begitu, pokoknya ini waktu terlarang gitu. Kita gak bakal ditanya kenapa itu dilarang, tapi kita bakal dituntut kenapa sholat di waktu terlarang begitu. Karena ini perkara ta'abudi gitu. Rawahu Syafi'iyyu bisanadihi, Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya sanadnya sendiri dalam periwayatan hadis. Waqtalafu fil muradi, dan ulama berselisih tentang maksud biqarni syaitan, yang dimaksud dengan tanduk setan. Faqila, dikatakan qaumuhu, yaitu apa namanya kaumnya setan. Kaumnya setan, wahum ibadu syamsi, mereka adalah para penyembah matahari, yasjuduna laha, Zoroaster. Penyembah matahari yang memang bersujud untuk matahari. Fi hadil aqad, di waktu-waktu. Jadi waktu-waktu ini adalah tempat di mana orang Zoroaster tuh ya, penyembah matahari itu menyembah Tuhannya, Tuhan matahari. Makanya kita dilarang untuk menyerupai. Tapi kan kila, dikatakan yang dimaksud tanduk setan itu adalah kaum setan. Kaum setan itu ya itu penyembah matahari, yang mereka menyembah Tuhannya matahari di waktu-waktu itu, ketika terbit, ketika terbenam, ketika tengah. Ini Tuhan kita mau datang nih, ayo kita sambut di ibadah. Tuhannya mau datang kan gitu. Tuhannya mau datang. Wah, Tuhan lagi kencang-kencang di atas, ayo kita ibadah. Tuhan mau pulang. Tuhan pulang, umatnya bagaimana kan? Ayo Tuhan mau pulang, kita ibadah kan. Jadi mau datang pas lagi tengah-tengah, pas lagi mau pulang. Wakila inna syaitan, tapi juga dikatakan inna syaitan, bahwasanya yang dimaksud syaitan yudni, yang dimaksud dalam hal ini yaitu inna syaitana, bahwasanya syaitan yudni ra'sahu, dia deketin kepalanya, minasyamsi, ke matahari, fi hadil awqad, di waktu-waktu ini syaitan ngedeketin kepalanya ke matahari, kemudian matahari jadi tanduk. Pernah lihat logo ini enggak? Logo yang kayak model gini, jadi buletan ada tanduknya gitu modelnya. Ungu, dulu ada band namanya Ungu, nah, model begitu itu. Jadi matahari ada tanduknya begitu, itu tanduk setan. Makanya dulu waktu Ungu bikin band itu kan banyak kecaman juga waktu itu ya, ada beberapa orang yang mengecam apa namanya ungu itu gitu. Sebenarnya ungu itu kan tanda ini ya, feminim dan maskulin. Jadi maskulin dan feminim disatukan begitu, diwarnain ungu, itunya dikasih apa namanya tanduk. Inna syaitan, bahwasanya setan itu yudni rosahu, mendekatkan palanya minasyamsi, di matahari, fi hadhil awqad, di waktu ini, liyakuna sajidu, agar menjadikan orang-orang yang sujud kepada matahari, sajidan lahu, yaitu sujud kepada dia di waktu itu. Jadi orang yang nyembah Tuhan sejatinya nyembahnya nyembah seorang yang nyembah matahari sejatinya nyembah setan, karena setiap waktu tersebut setan ngedeketin palanya agar orang-orang yang sujud kepada matahari itu sebenarnya sujud kepada setan. Waqila ghairu dzalika, tapi dikatakan juga ada makna lain selain itu. Tapi itu tadi ya, bahwa ini waktu terlarang udah beres terlarang. Enggak usah ngurusin lagi bagaimana caranya, bagaimana itu dan seterusnya. Ini waktu terlarang, jangan kerjain. Kita nggak bakal dituntut nanti di akhirat, di alam kubur nggak bakal ditanya. Tahu nggak kenapa lima waktu terlarang? Nggak bakal ditanya. Tapi ente bakal dituntut, ente jam sekian malah sholat. Itu kan waktu terlarang. Nah, kita dituntut untuk tidak sholat di waktu tersebut, tapi kita tidak akan ditanya kenapa waktu tersebut dilarang. Kita ngerjain aja. Kita juga nggak bakal ditanya kenapa sholat subuh 2 rakaat. Yang kita bakal dituntut tuh sholat subuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kenapa gak sholat? Iya sih ente bangun kesiangan, cuman abis kesiangan kenapa gak kokodo? Kan gitu yang dituntut tuh. Jadi bukan tahu kenapanya. Wa ammal waqtanil akharan, sedangkan dua waktu yang lain, fayata'allaqani bil fi'li, berkaitan dengan pekerjaan. Bi ayyu salliya subha wal asra, yaitu orang yang sholat subuh dan sholat asar. Fa idza qaddama subha awil asra, kalau dia sudah sholat subuh dan sholat asar, maksudnya sudah qaddam itu mendahulukan waktu subuh dan waktu asar, maksudnya sholatnya di awal waktu banget. Subuh kayak model kita nih di waktu golas, waktu masih gelap. Asar di waktu awal ketika matahari bayangan kita dua kali panjangnya sama dan lebih dikit, itu di awal waktu. Fa idza qaddama subha, kalau salat subuh di awal waktu, awil asr dan juga salat asar di awal waktu, tola waqtul qaraha, jadi waktu larangan itu jadi panjang, tola jadi panjang. Wa idza akhara, tapi kalau salatnya diakhirkan, qasura, maka waktu terlarangnya jadi pendek. Salat subuhnya jam 5:30, kan masih bisa sekarang 5:30 boleh begitu ya. Nah, akhirnya kan waktu terlarang jadi lebih dikit. Nah, tapi kalau dia waktunya sholatnya jam 5:30, waktu terlarang jadi lebih banyak. Gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan pekerjaannya. Wa hujjatu dzalika, dan dalil tentang larangan sholat di dua waktu ini, mawruahu syekhan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita anis sholati, untuk sholat ba'dal asr, setelah asar, hatta taghruba syamsu, sampai terbenam matahari sempurna. Wa ba'da subhi, dan juga Nabi Muhammad melarang kita untuk sholat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, bitamami, dengan sempurna. Wa muqtada kalamihim, dan inti dari perkataannya para ulama tentang larangan sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Jadi muqtada itu kan dalalah, dalilul dalalatul iktida. Dalalatul iktida itu dalil yang ya udah pasti, apa istilahnya sih, otomatis gitu. Kan dalalah itu ada dalalatul iktida, ada dalalatul tadamun, ada dalalatul satu lagi apa sih, lupa tuh ya. Nah, iktida itu ya udah otomatis. Kalau emang dilarang sholat abis asar, dilarang sholat abis subuh, maka perkataan ulama tentang itu juga otomatis punya indikasi anna man jama'a jam'at taqdimin, bahwa siapa orang yang sholatnya jama' takdim, sholat zuhur asar di sholat waktu zuhur, wa sholal asr majmu'atan, kemudian sholat asar majmu'ah di jama' fi waqti dhuhur, di waktu zuhur, imma li safarin, entah itu karena dia safar, au maradin, atau dia gara-gara sakit jama' sholat, al-matarin atau jamak salatnya gara-gara matar. Annahu yukrah lahu, bahwasanya waktu itu juga terlarang. Jadi waktu terlarangnya juga sama dari mulai zuhur sampai terus terbenam matahari. Kalau dia jamak jamak takdim. Wa huwa kadzalik, dan itulah yang memang begitu. Wa qad sarraha bihi al-Bandaniji, dan itulah yang dieksplisitkan oleh Imam al-Bandaniji anil ashabi, dari para ashab Syafi'iyah. Wa naqalahu anil Syafi'i, dan itu juga dinukil oleh Imam al-Bandaniji dari Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Jadi jamak salatnya karena sebab safar, marad, matar. Jamak salat karena hujan. Jadi kalau Syafi'i, hujan termasuk boleh, di mana orang boleh jamak, tapi jamak gara-gara hujan tuh harus jamak takdim, enggak boleh jamak takhir. Harus jamak takdim. Karena kalau jamak takhir hujannya udah selesai, ente belum salat zuhur. Ini hujan nih gede nih. Salat zuhur nih gitu. Waktu salat zuhur. Ah, kata Ustaz, hujan boleh, orang boleh jamak. Benar boleh jamak, cuman jamaknya jamak takdim, enggak boleh jamak takhir. Kenapa? Karena kalau nanti hujannya belum asar, belum apa, udah zuhur, gimana? Azannya ketika waktu azan, hujannya ketika waktu asar berhenti, gitu ya. Nanti berarti nggak sholat zuhur tuh. Maka syaratnya tuh kalau hujan tuh jamak jamak takdir, gitu. Iltizam, apa yang satu Rashid? أنه يقرأه نعم ذكر العماد بن يونس ذكر العماد بن يونس أنه لا يقرأ tambahin fit di teks aneh itu kagak ada la-nya. Naam ذكر العماد بن يونس أنه يقرأ, ah gitu teksnya, ini tambahin nih ada la-nya, yang benar ada la-nya. Naam, iya, disebutkan oleh al-Ammad bin Yunus annahu, bahwasanya waktu tersebut kalau kita jamak takdim itu la yukroh, itu tidak dimakruhkan. Oh iya, dalalatul iltizam. Saya lupa itu. Dalalatul iktida, dalalatul tadamun, dalalatul iltizam. Iltizam itu sama iktida sama. Ya, gitu enggak? Ah, lupa-lupa, ntar kapan kita bahas. Annahu la yukroh, bahwasanya tidak dimakruhkan. Jadi oh, kalau dia jolatnya jamak-jamak takdim, habis asar enggak dimakruhin, karena itu waktu zuhur. Gitu, itu kata Al-Ammad bin Yunus. Annahu la yukrah wa tabi'ahu ba'du syurahil wasid. Dan itu diikuti oleh sebahagian para pensyarah al-wasid. Al-wasid itu kitabnya Imam Al-Ghazali. Para pensyarahnya banyak mengikuti pendapat Al-Ammad bin Yusuf bin Yunus bahwa itu tidak dimakruhkan. Qala al-Isnawi, Imam Al-Isna'i, Imam Al-Isna'i itu Imam Al-Isna'i. Imam Al-Isna'i mengatakan wa huwa mardud, pendapat ini mardud, tertolak binasi Syafi'i, ditolak langsung dengan teksnya Imam Asy-Syafi'i. Orang Imam Syafi'i sendiri yang ngomong kok gitu. Fa in qulta, ay fa in qultu la tanhasirul karaha. Fa in qulta ini benar. Kalau kamu katakan, kita udah ngomong tadi lima waktu. Setelah subuh, setelah asar, terbit matahari sampai tinggi, terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya. Waktu matahari mulai di atas kepala. Fa in kulna, kalau ente udah jelas dengerin yang tadi, kemudian kamu katakan latan hasir, enggak kok waktu terlarang enggak cuma lima kok gitu. Latan hasirul qarahatu fi ma dzakarna, bahwasanya tidaklah terlarang, tidak terbatas. Latan hasir itu tidak terbatas. Latan hasir tidak terbatas waktu kemakruhan, waktu dilarang sholat itu. Hanya yang lima tadi yang kita sebutkan, bal tukrahu sholah, akan tetapi juga dilarang sholat aidan fi waktu su'udul imam li khutbatil jum'ah, di waktu imam naik mimbar li khutbatil jum'ah untuk sholat jum'at. Wa inda iqamati sholah, dan juga terlarang ketika iqamati sholah. Kan ya, orang kalau udah iqamah sholah gak boleh sholat lagi tuh. Wal jawab, maka jawabannya innama huwa binisbati ilal awqatil asliyah. Innama, sesungguhnya waktu terlarang yang lima itu binisbati ilal awqatil al asliyah, yaitu lima waktu terlarang, lima waktu yang memang aslinya terlarang, bukan karena apa-apa, emang waktunya terlarang. Sedangkan iqamah, sedangkan imam naik mimbar, ada pesawat. Ada pesawat. Yang lima itu emang waktu terlarang, bener-beneran terlarang, aslinya emang dilarang. Sedangkan waktu iqamati sholat itu kan asli waktunya nggak terlarang. Artinya kalaupun dia iqamah jam 2 siang, mau sholat zuhur, jam 2 siang jadi terlarang tuh gara-gara iqamahnya, kan gitu. Oh, imam naik mimbar jam 2 siang kan bisa kan, yang penting waktu zuhur. Imam naik mimbar jam 2, maka jam 2-nya terlarang. Jadi terlarang bukan karena asli waktunya, tapi karena iqamahnya, karena imam naik mimbar. Sedangkan lima waktu ini adalah aslinya memang terlarang. Waktu aslinya terlarang. Wahalil karohatu karoha ini. Wahalil karohatu karohatu tahrim. Apakah yang dimaksud karoha ini? Kemakruhan ini apakah yang dimaksud karohatu tahrim? Makruh yang makruhnya keharaman. Au tanzih atau karam atau makruh tanzih. Tanzih yang mesti dihindari. Fihi wajib. Jadi gini ya. Sebenarnya Syafi'i tidak kenal istilah makruh tahrim dengan makruh tanzih. Setahu saya, makruh tahrim dengan makruh tanzih itu istilahnya al-Hanafiyah. Gitu. Jadi makruh tahrim dalam pandangan al-Hanafiyah itu haram menurut jumhur. Jadi makruh tahrim itu kan dhanniyu thubut wa qat'iyu dilalah. Itu makruh tahrim dalam pandangan al-Hanafiyah. Dalil keharamannya pasti. Tapi ini dalil sumbernya ini bukan dari teks Al-Quran, bukan dari hadis mutawatir, tapi hadisnya ahad. Itu makruh tahrim dalam pandangan Al-Hanafiyah. Tapi dalam pandangan jumhur itu haram. Karena yang penting itu dalalahnya. Dalalahnya haram ya haram. Walaupun dalilnya itu zonni dari teks hadis ahad. Gitu. Tapi tetap dikatakan haram. Nah ini yang dimaksud karohannya ini makruhnya makruh tahrim, yakni haram. Atau makruh tanzih yang tibang makruh doang, yang kalau sholat ya nggak apa-apa, cuman kagak dapat pahala kan gitu. Halil karohatu karohatu tahrim, apakah yang dimaksud makruh itu makruh tahrim, makruh haram, au tanzih makruh yang mesti dihindari, fihi wajhani, ada dua pendapat dalam hal ini. As-sahawuma yang paling sahih dari dua pendapat itu, fi rawdhati wa syarhil muhaddam, disebutkan dalam kitab rawdhah, At-Talibin Imam Nawawi wa Syarhil Muhadzab dan juga Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' fi hadzal bab, di dalam bab ini. Jadi kalau disebutin fi hadzal bab maksudnya di bab ini, bab lagi ngomongin makruh salat. Jadi gini, ulama itu kan nulis kitab banyak fif. Dari bab thaharah terus. Nah, kadang di satu bab dia ngomongin air nih. Tiba-tiba dia ngomongin salat gitu kan, karena nyambung gitu ya. Itu bukan fil bab itu. Jadi omongannya yang dia dalam masalah air ini lagi ngomongin sholat. Dia ngomongin sholat di bab air. Ada di bab zakat. Ada di bab haji. Nah yang bab air, bab haji, bab zakat itu kita nggak gubris. Artinya pendapatnya itu bisa keliru. Yang kita ambil itu pendapat dia fil babnya. Di bab itu sendiri, di bab sholat sendiri. Gitu. Jadi kalau mau ambil pendapat mu'alif tentang masalah tertentu, cari di bab itu sendiri. Jangan di bab yang lain, karena bisa jadi dia begini, nanti di babnya sendiri beda lagi. Nah, gitu. Maka cari di babnya sendiri. Ya, begitu. Mirip-mirip lah. Gitu. As-sahawma, sebagaimana disebut, yang paling sahih disebutkan dalam kitab Awdah wada syarhil muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' syarah muhadzab, fi hadzal bab, di bab ini nih, di babnya sendiri, di bab waktu terlarang, at-tahrim. Jadi makruhnya tuh makruh tahrim. Makruh tahrim itu ya berarti haram nih, emang enggak boleh. Wa nasu alaihi Syafi'i, dan ini dinaskan, dituliskan teksnya Imam Asy-Syafi'i fi risalah, dalam kitabnya Ar-Risalah. Wa sahaha. Yang benar sahaha. Ini di teks aneh sahahu, bukan sahahu tapi sahaha. Jadi enggak ada hu-nya. Wa sahaha fi tahqiqi huna. Ah gitu. Jadi yang paling sahih itu pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah dan juga Syarah Muhadzab bahwa ini makruh tahrim, selesai sampai situ. Wa sahaha fit tahqiqi, dan disahihkan dalam kitab tahqiq. Jadi enggak ada hunya, ini beda pendapat, beda lagi. Wa sahaha fit tahqiqi, dan disahihkan dalam kitab tahqiq, huna dalam bab yang sama, bab waktu terlarang salat. Wa sahaha fi tahqiqi huna fi wa fi kitab thahar, dan juga dalam kitab thaharah. Jadi dalam kitab tahqiqnya Imam Nawawi, namanya kan punya kitab tahqiq, tahqiq syarah tanbih. Syarah tanbih itu Imam Al-Syarazi. dan dijelaskan dalam kitab Tahqiquna dalam bab waktu terlarang, wa fi kitabi Thahara, dan juga beliau jelaskan dalam kitabnya Thahara. Jadi ditahqiq dalam kitab Thahara, wa fi kitabil Isyarat dan kitab al-Isyarat, innal qarahah qarahat tanzih. Bahwasanya kemakruhan ini makruhnya di sini makruh tanzih, makruh beneran, bukan makruh haram gitu. Tsumma sahaha ma'a tashihihi qarahat tanzih. Terhadap pesawat nih. Tanggung nih. Gitu ya Fif ya. Jadi sahahnya di sini enggak ada hu-nya gitu. Wa sahaha fit tahqiq. Jadi ini pendapat berbeda. Wa sahaha fit tahqiq, dan Imam Nawawi mensahihkan dalam kitab tahqiq justru ini bukan makruh haram tapi makruhnya tanzih gitu. Tsumma sahaha, kemudian beliau mensahihkan ma'a tashih, dengan pensahihannya bahwa ini karahat tanzih, bahwa ini makruh tanzih, anna salata la tan'aqid 'alal ashah, bahwasanya salatnya tidak sah menurut pendapat yang paling sah. Jadi wa huwa mushkilan, itu aneh, wa huwa mushkilan itu aneh, pendapat Imam Nawawi aneh. Jadi pendapat Imam Nawawi dalam kitab tahqiq itu aneh. Anehnya kenapa? Dia bilang ini makruhnya makruh tahar, makruh tanzih yang enggak haram. Tapi kalau dikerjain salat di situ malah enggak sahih, malah enggak sah salatnya. Itu kan aneh gitu. Wa sahaha ma'a tashihi, dan dia membenarkan tentang pembenarannya bahwa salat di waktu terlarang waktu itu adalah waktu makruh, makruh tanzih bukan makruh haram. Bahwasanya salat di waktu tersebut latan akid enggak sah gitu. Wa huwa musyrik, dapat aneh. Kalau emang makruh tanzih ya tetap salatnya tetap sah dong. Kan gitu. Nah, makanya Imam Nawawi dalam hal ini pendapatnya enggak diterima nih. Karena muskil, yang diterima bahwa waktu terlarang ini adalah waktu terlarang haram. Ya kan? Li'annal makruh, karena yang namanya makruh, jaizul fi'li, itu boleh kita kerjain. Kalau boleh dikerjain ya salatnya sah. Tapi kenapa bilangnya enggak sah? Bilangnya makruh tapi salatnya enggak sah, kan aneh itu Imam Nawawi dalam hal ini ya. Dalam hal ini. Thumma idza qulna biman is-salati fi hadhil awqat fayustathna zamanun wa makan. Kemudian kalau kita katakan ini adalah waktu terlarang haram, fi hadhil awqat, dalam waktu-waktu ini, fayustathna, maka ada pengecualian, zamanun, satu waktu dan satu tempat. Jadi di lima terlarang ini ada dikecualikan satu waktu dan satu tempat. Insyaallah di episode yang akan datang. Wallahu taala alam. Udah jam 6 nih gitu ya. Jadi udah jam 6, kita selesaikan di sini insyaallah sampai pada yustasna, dikecualikan waktu terlarang tersebut, yaitu satu zaman dan satu makan. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, okay, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Hari Rabu kita mulai kajian lagi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal ibadah. Kepada para asatid, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik melalui live atau juga rekaman, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Jika menemukan ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya dengan sangat senang hati menerima koreksi tersebut dan emang pengen banget dikoreksi begitu. Sebagaimana saya juga sudah sering mendapatkan koreksian beserta juga masukan dari teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.